Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'd. Rukun keberapa? Warukun warasun. Apa rukun apa? Hah? Alhamdulillah. Halaman? Eh? 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang sunnah-sunnah ya, berarti. Kita lompat yang rukun sunnah. Rukun atsani takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan dalil qaulnya hadis tahrimu takbir wa tahliluha at-tahlil. Kemudian setelah itu istiftah. Istiftah ini sunnah. Termasuk di situ nanti sunnah juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillah. Tapi Fatihah, qiraatul Fatihah kita ke wa qiraatul Fatihah ruknun fi kulli rak'atin. Baca Fatihah itu rukun dalam setiap rakaat. Tidak boleh dipecah. Artinya sebagian dibaca kemudian tinggalkan. Nanti ayat berikutnya, rakaat berikutnya tidak bisa. Satu kesatuannya di dalam satu surat. Kama fi hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis, hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihah al-kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wahia ummul Quran. Wahia ummul Quran. Itu yang rukun-rukun yang kita bahas. Baik, dulu. Qiraatul Fatihah fi kulli rak'atin min rak'atis shalat wajibatun 'alal imam wal ma'mum wal munfarid. Baca Al-Fatihah setiap rakaat itu dalam shalat adalah wajibah, wajib hukumnya, harus dilakukan oleh imam, makmum maupun yang sendirian. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terus bagaimana dengan orang yang terlambat? Yang terlambat masbuk misalnya. Kalau dia mufarrid, mufarrid seperti sebagian talabah kita yang kecil ya. Mungkin juga yang belum balil. Apalagi kalau sudah pas tarawih. Itu kan senang kalau sudah takbir, imam baca Al-Fatihah, dia masih duduk di bawah. masih duduk, ya kan? Masih duduk. Nanti setelah kira-kira mau rukuk, imam baru dia ikut rukuk. Enggak sah salatnya. Kecuali kalau dia misalnya keluar ke kamar mandi, udah hajat, atau mungkin dia baru dari rumah, sampai di tempat ternyata imam Allahu Akbar rukuk, atau sudah misalnya baca qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin Allah, nah, dia sedihnya kan dia baru di depan pintu, kemudian imam diam sejenak terus rukuk Allahu Akbar, dia baru dapatkan itu. Enggak masuk kan enggak dapat Al-Fatihah berarti kan? Nah, jadi dia ikut terus rukuk. Nah, ini yang menurut fatwa sebagian ulama ini yang benar, ini yang boleh. Ini boleh. Tidak dari rumah atau dia dalam keadaan mungkin keluar hajat. Ternyata imam sudah baca ayat pendek. Inna atayna kal kautsar. Sudah sampai fasal li rabbika anhar. Inna syanaka wal butar. Allahu Akbar. Baru dia sampai di barisan rukuk. Terhitung satu rakaat. Itu terhitung satu rakaat. Tapi kalau dia misalnya jadi duduk, main-main dulu, waladhalin amin, masih bisa, masih main, belum wudu atau masih duduk-duduk di dalam masjid, imam sudah sholat. Waladhalin amin, terus membaca inna atayna kal kautsar atau membaca surat mungkin Al-Baqarah panjang, mungkin sampai ayat fansurna alal qaumil kafirin, baru ikut dia rukuk. Tidak dapat dia satu rakaat, harus nambah lagi. Maaf ini. Itu yang setahuana dari fatwa sebagian ulama ini Syekh bin Baz atau yang lain. Terus bagaimana kalau misalnya di dalam majelis apa di dalam sudah imam dia makmum? Dia ada juga di sini sebutkan. Nah, wa hadis terakhir nanti sebutkan Nabi Allah Muhammad SAW. Dan wa hadis idza qara'a fa'ansitu yuhmal dalika ala qira'ati ghairil Fatihah. Yuhmal dalika ala qira'ati ghairil Fatihah. Artinya kalau imam membaca selain Al-Fatihah, makmum diam. Atau dia ketika imam baca ini surat, ya, yang lain dia belum baca Al-Fatihah, dia boleh baca Al-Fatihah. Ya, ini hadis ini kalau misalnya ini kalau dianggap ini mahfudz sahih. Ana masih pilih pendapat Syarabi, dikuatkan oleh Syarabi, hafizahullah, hadis ini. Termasuk yang ini apa tambahan ini idza qara'a fa'an situ syad. Syekh Muqbil rahimahullah menganggap hadis ini syad. Tambahan ini wa idza qara'a fa'an situ. Nah, kalau ini beliau menganggap ini sahih, maka yuhmal 'ala dzalika 'ala qira'ati ghairil Fatihah. Syekh Rabani mensahihkan. Imam Nawawi mensahihkan, ya, membela Imam Muslim. Tidak qara'a fa ansitu. Nah, Syekh Rabi di dalam risalah magister beliau Bainal Imamain Muslim wa Dharqutni mendukung pendapat Imam Dharqutni hadis ini syadz. Syekh Ibnu Mukbil juga menganggapnya hadis syadz. Hadis syadz, hadis sahih, apa hadis sahih? Hero. Hadis. Apa syaratnya sahih? Nah itu. Awaluha sahih wa huwa mad tasal isnaduhu wa lam yashad wa au yu'al lam yashad, jadi tidak boleh syad. Nah, sekarang hadis ini syad berarti bukan hadis sahih. Nah, kulihat ya, kalau para imam semacam Daruqutni, Syekh Rabi, kemudian Syekh Muqbil rahimahullah, itu berpedoman dengan istilahnya kaidahnya apa? Nah, ulama muhaddisin dalam mustalahat mustalah hadis. Ini dalam ilmu apa? Mustalah sulit untuk kita, apa namanya, kita menapanya memilih. Artinya para ulama pun juga cukup sulit untuk memilih, apa namanya, memilih apakah ini termasuk yang syad atau termasuk ziyadatus sifah. Alapun hal itu memang bukan bagian kita. Nah, jumlah yang punya himmah yang tinggi ini lebih asik daripada ngerjain matematika integral. Mereka belajar ilmu fisika, ilmu kimia, matematika, lebih asik daripada hitung-hitungan itu. Kalau integral mungkin sehari dua hari nyarinya selesai dapat ya. Jadi ini sebulan belum tentu dapat selesai nyarinya. Sebulan belum tentu dapat. Bisa kemudian gitu ya. Ilmu hadis, ilmu rijal, la yuhibbuhu illa ruhulur rijal wa la yubghiduhu illa al mahanis. Ilmu hadis itu ilmunya para jantan. Tidak ada yang membencinya kecuali mahanis. Orang mahanis, tahu mahanis. Benci. Ini dicari oleh mereka, tapi talabul hadis aflas. Siapa yang belajar hadis bangkrut. Bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Antum cari di sana kemari, kalau uang Imam Syafi'i jualkan perkara subuhnya Imam Ahmad. Baik. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslim wal Ma'mum yaqra'uha khalfa imamihi fi sholati sirriyah wal jahriyah. Yang rajih makmum membacanya di belakang imam di dalam sholat sirriyah juga di dalam sholat jahriyah. Pendapat ini sementara ini yang anda pegang, masih anda ikut yang ini. Wa yadullu li qira'atiha khalfahu fil jahriyah hadis rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bacaannya dia dibaca di belakang imam yakni sholat jahriyah yang tadi maghrib, isya, subuh, sholat tarawih, ya, sholat Jumat, itu makmum baca kalau imamnya baca. Sama juga ketika sholat zuhur, sholat asar, imam baca, makmum baca. Hadisnya ini, rajulun min ashabin nabi. Loh, siapa rajulun min ashabin nabi? La yadur. Ya jahalatus sahabah, la yadur. La tadur. Kita enggak tahu siapa sahabatnya, itu enggak masalah. Tapi kalau itu jelas sahabat, berarti dikatakan oleh orang-orang yang suka min ashabin nabi, cukup. Ya. Jahalatus sahabi la yadur. Tidak merugikan, tidak menjadikan hadis itu lemah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqra'una khalfal imam wal imam yaqra. Mungkin kamu ada yang baca di belakang imam sementara imam baca. Qalu inna lanaf'alu dzalik. Kami betul-betul buat seperti itu ya Rasulullah. Qala fala taf'alu. Jangan kamu lakukan. Illa an yaqra ahadukum bi ummil kitab. Kecuali kalau kamu baca, salah seorang kamu itu baca, ini kalau kamu itu baca ummul kitab. Ini Al-Fatihah au qala Fatihatul Kitab. Rawahu Ahmad fi musnadihi bi isnadin sahih. Wa ja'a mithlu dzalika min hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu wa fi isnadihi Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Muttalibi wa qad sarraha bit tahdid wa huwa mudallis fa amina tadlisuhu. Datang seperti itu juga dalam dari hadis Ubadah bin Shamit, tapi dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar wa huwa mudallis. Sifah tapi mudallis. Aqran Imam Malik. Akran Imam Malik sezaman selain Imam Malik. Nah, tapi dia tegas sarraha bitahdits. Terang-terangan dia mengatakan haddatsana atau haddatsani. Imma dari Ibnu Syihab atau dari tabi'in yang lain. Fa amina tadlisuhu. Jadi aman dari tadlisnya. Kalau beliau mengatakan Muhammad bin Ishaq mengatakan qala fulan atau ani Zuhri, hati-hati. Ya. Kita enggak aman. Mungkin itu tadlis. Dan tadlis tadlis itu akhul kadzib. Tadlis akhul kadzib. Ingat. Mulut. Nah. Mulut ya, tadlis namanya. Enggak sarah tegas-tegas ingat. Jadi kalau misalnya ya makanya jangan sampai antum para talabatul ilmi ya seri-seri kolosohnya rempet-rempet bahaya berbuat ini enggak salah dusta enggak dusta tapi bulat bahaya ini akhul kadzib. Nah la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Ini kata-kata Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bisam. Nah, la'an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Contohnya seperti itu. Daripada berbuat tadlis. Ya. At-tadlis akhul kadzib. Nah. Antum para talabah jangan. Sarahah raha. Iya kan? Ya. Sarahah tegas. Mungkin kita disalahkan atau apa, itu lapang hati, itu ringan. Nah. Jadi dia melakukan apa? Berbuat seperti itu liuhi masalahnya supaya orang yang mendengar mengira padahal salah mengira dia mendengar jadi ucapan dia an fulan misalnya rawi ini misalnya Muhammad bin Ishaq dengan Ibn Syihab Az-Zuhri bertemu tapi Muhammad bin Ishaq mengatakan an Zuhri ini tidak aman kita. Mungkin dia tidak langsung meriwayatkan hadis itu dari Imam Az-Zuhri, ada dari orang lain. Siapa orang lain itu? Nah, ketika dia mengatakan an, karena dia dikenal sifat, orang mengira atau mungkin dia sifat dan apa namanya? Karena banyak hafalannya. Kadang-kadang dia menyebutkan nah, seperti itu. Enggak jelas siapa orang yang di tengah-tengah itu tadi. Mungkin orang yang majhul, orang yang enggak sifat, mungkin orang yang sakit, jatuh derajatnya. Nah. Ya. Supaya orang yang mendengar mengira bahwa dia mendengar hadis tersebut dari guru-gurunya. Padahal tidak. Nah, itu buatnya beberapa, mereka punya beberapa alasan. Ini lama-lama lebih niat. Ya, mungkin kadang-kadang apa namanya menyingkat, mempersingkat apa namanya pembicaraan. Kalau kadang-kadang haddatsani kan satu kali majelis seperti ini bukan 10-20 hadis kita atau satu hadis. Nah, sekarang satu majelis seperti ini mungkin sampai isya itu bisa 1,000-2,000 hadis. Yang hadir mungkin 10,000. Nyatet itu kan berarti kan kadang-kadang mereka persingkat an bulan ya nah, ini mengapa kadang-kadang menimbulkan orang ini dalis ini dilihat nanti kalau bapak dicari dari jalan yang lain mungkin dia mengatakan Muhammad bin Ishaq dia mengatakan haddatsani atau haddatsana Az-Zuhri atau seperti yang di atas misalnya yang di atas Abu Ishaq As-Sabi'i Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan Anil Barra bin Azib Anil Bara bin Azib. Nah, ini perlu dicurigai juga. Bara sahabi, Abu Ishaq as-Sabi'i tabi'in dan mudallis. Kok bisa tabi'in di zaman kurun fadalah seperti itu? Nah, misal seperti ini, kenapa terjadi tadlis itu? Dalam jadi misal dia menyampaikan hadis 10 atau 20 hadis atau 100 hadis. Disebutkan Abu Ishaq as-Sabi'i, kemudian pada hadis yang keberapa, nah pada satu kesempatan pergi keluar izin pamit. Balik lagi syekhnya jalan terus hadisnya, fala haddatsana bulan haddatsana bulan. Dia kan enggak dapat yang ketinggalan tadi. Nah, yang ketinggalan tadi dia cari sama temannya. Temannya enggak gitu kuat hafalannya. Juga atau mungkin orangnya enggak nyaman lah. Nah, tapi kemudian mau enggak mau dia nyampaikan. Nah, akhirnya ya sudah, karena dia merasa dia bertemu dengan gurunya, langsung dia ringanan. Padahal dia lewat ini tadi. Ternyata orang ini lemah misalnya. Itu jadi catat hadisnya. Nah, seperti itu, ada yang terjadi seperti itu. Yang rekan dari Bara bin Azib, pernah lupa tentang jenazah atau apa. Kemudian dia menyebutkan Anil Bara, tapi sesungguhnya bukan dari Al-Bara, ada dari murid yang lain. Ini murid ini lemah. Baik, nah itu yang mungkin mendorong bagian yang good. Tadlis. Namun yang jelas, ya, seperti kata para ulama, hati-hatilah. Tadlis, akhul kadib. Tadlis itu saudaranya dusta. Dan mereka para ulama betul menjaga. Karena kalau mereka dusta, kebiasaan dusta dalam pembicaraan itu dalam meriwayatkan tentu bisa tertuduh muttaham bil kadzib. Kalau sudah muttaham bil kadzib, hadisnya matruk, ditolak hadisnya, tidak bisa dipegang. Kenapa dia matruk? Padahal dia enggak pernah dusta. Mungkin dia masya Allah, nah hafalannya kuat. Kenapa? Orang ini biasa kalau ngobrol sama temannya bohong. Bohong. Enggak benar, dusta. Nah, ini ketika menyampaikan hadis enggak biar orang enggak nyaman, jangan-jangan nanti hadisnya dipalsu. Dicurigai dia akhirnya, oh ini dusta ini, jangan-jangan. Udah. Dapat cap, padahal bukan kadzib, bukan kadzib, bukan kadzab, masih muttaham. Muttaham bil kadzib, sudah ditolak hadisnya. Apalagi yang soroha. Dicap mereka kadzab, dajjal, wadda. Ini sudah. Nah, ini yang baik. Nah, ini hati-hati. Sampai Rasulullah ingatkan. Karena mereka dusta ini terkait nanti dengan peringatan Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di dalam. Dusta dengan kita sesama kita mungkin ringan, walaupun dosanya besar. Tapi dusta atas nama Rasulullah. Makanya para ulama juga dalam masalah sejarah-sejarah ini luar biasa. Nah, aku berhadapan dengan mereka lebih ringan bagiku daripada nanti berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ngadepinnya nanti ditanya, kamu tahu hadis ini tidak benar, kamu kok diam saja, tidak membela, tidak membersihkan. Nah, ini para ulama. Baik. Qala rawahu Ahmad fil Musnad. Wa yajma'u baina hadha wa baina ma ja'a min hadithi intihai an-nas 'anil qira'ati khalf al-imam. Yujma', digabungkan antara ini dan apa yang datang dari hadis intihai an-nas, berhentinya manusia, dilarangnya manusia dari al-qira'ah, membaca di belakang imam. Wa hadis man kana lahu imam fa qira'atuhu qira'atun lahu. Yang punya imam, yakni dia makmum, maka bacaan imam bacaan dia. Dan hadis idza qara'a fa ansitu. Yakni dalam hadis riwayat Muslim, innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Faidah kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, kamu bertakbir. Tambahannya di sini, wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau dia membaca, kamu diam. Dalam ayat. Tapi hadis ini, jadi kalau dianggap sahih, maka yuhman ala dalika ala qira'ati ghairil Fatihah. Dibawakan kepada yakni bukan Al-Fatihah. Ini kalau membaca dia qul huwallahu ahad atau membaca surat yang lain, diam. Tapi kalau Al-Fatihah, dia berhenti. Kalau misalnya kita mau membaca Fatihah, fadhal baca Fatihah. Ini kalau ala fard, hadis ini sahih. Tapi nah, kalau dia diterima, dia syad, selesai. Tidak dipakai berarti. Tetap membaca. Nah, summa inna syekh rahimahullah fassara al-fatihah tafsiran mujazan. Nah, tapi tafsirnya ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita ke pelajaran kita yang lain. Jelas ya, maka jangan kalau para thalabah kebun salat di mana, jangan nunggu imam mau selesai mau rukuk baru. Nah, ya baru masuk dalam barisan. Tidak terhitung sebagai satu rakaat. Maka Al-Fatihah itu luar biasa. Nanti kita dapatkan nanti dapat penjelasannya, faedahnya. Ya. Dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol. Curhat kita di situ. Memuji Allah, ya. Menyanjung Allah. Pernyataan pengakuan dan minta bimbingan kepada Allah. Nah, biasakan, ya. Kita membiasakan diri. Bagus bacaan Fatihahnya dalam sholat, bagus tertib sholatnya. Itu yang lain-lain akan terikut insyaallah. Ya. Yang lain-lain pun akan terikut. Dia bisa menjaga sholatnya mulai dari waktu, tata tertibnya, rukunnya, wajibnya, yang lain akan ikut. Nah, ya. Yang lain akan ikut. Wallahu